Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi yatarahamu ibaduhul mu'minun wabittawfiqihi wa hidayatihi yartaji'ud dhalimun. Asyhadu an la ilaha illallah arrahmanur rahim wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu min akhirihil anbiya'i wal mursalin wa anani wa sahbi ajmain. وقال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون الآية. Faqala Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam Allahumma ij'al sa'iban nafi'an absus salam wa atimu ta'am wasilul arham wa sallu bil laili wan nasuniyam tadkhulul jannata bisalam. Salam Jumat mubarak, subuhul khair, berkah itu tetapnya kebaikan. Bersyukur atas nikmat umur di mana hari ini dipilih tidak tereliminasi, malah kita teraudisi sebagai insani yang mencapai menggapai menuju ridhonya ilahi. Faina tadhabun, mau pada kemana? Reka marana tuh gaya? Rekituae. Ini filosofinya dalam, Maji. Rekituae itu singkatan dari perenungan. Rekituae rencanakan kehidupan. Kituae kuatkan iman, takwa, uhwah, wae, walau alam, ya. Wah mawat ya teh. Ini bekal kematian. Pate jauh wadu. Fa'inna khairi jadi taqwa. Kalau yakin ada hidup setelah mati, yakin ada akhirat setelah dunia walaupun tidak pernah mencoba dan mengalaminya, besok ada. Tapi yakin gak besok kita masih ada? Maka perlu berbekal seperti ini. Absus salam, tebarkan salam. Kemarin saya dari Kuningan ya, dikumpulkanlah seluruh ormas Islam, APIK, Aliansi Persaudaraan Islam, seluruh Kuningan. Satu bersatu bersaudara. Jangan bertengkar. Bising maut ke pasea. Tukang roti wae mautna ke dagang roti. Roti suuk, roti kacang, roti kadet, roti pisang, roti keju, roti roti, roti roti. Dagang roti make kupluk, ngaliwat kaki rel condong, melampaui rel kereta api, jebret katabrak kereta. Lakinu mautakum la ilaha illallah. Kewajiban kita ketika ada yang sekarat, talkinkan la ilaha. Kuma jawaban tukang roti, karena wiridnya setiap hari dagang roti, la ilaha illallah. Kuma jawabnya, kantun roti kacang. Pantas kata Nabi, innamal a'malu bil khawatim. Amal itu tergantung ujung, bingkai, kematian, husnul khatimah. Itu mistis, itu misteri. Sedang apa dan di mana, wallahualam. Makanya saya banting setir untuk stay on the track, istiqomah, jaga wudu, jaga pikiran, selalu fresh think, positive thinking, husnudon, bising maut ke goreng cangka, karena tidak ada takdir buruk. Bagi yang sedang diuji perasaan, keadaan, salah satunya dengan ujian banjir, belum seberapanya dibanding ujian banjir kepada umat Nabi Nuh, maka yang selamat yang naik perahu, yang selamat yang masuk ke masjid. Dan perahu Nabi Nuh yang masih tersisa adalah masjid. Sekarang sudah 1 juta anak muda kembali ke masjid. Alhamdulillah. Jangan merasa bisa, tapi harus bisa merasa siapa yang seperti itu kannya. Nanti maghrib, saya bersama Ridwan Kamil, sama Fatih Saragovic. Saya sendiri di Alatif. InsyaAllah, menyamakan frekuensi dan resonansi. Satu pertanyaan dari Allah. Fa'ina tadhabun. Rekamarana ya. Boleh beda gaya, tapi harus gaya-gaya semua. Dan manusia yang paling gaya ketika wafat, mencapai, menggapai, menduduki tempat yang namanya surga. Dan majelis ilmu adalah riyadul jannah. Tempatnya ahli surga. Maka hari gini gak ngaji, gak gaul. Hari gini gak ke masjid, gak kekinian, tapi kekunoan. Tak itu wae mah. Ya. Tena naon singan? Tuh, ayah nu anyar ini mah. Tena naonan. Tapi yakin mau naon-naon. Kayak kaosnya terbit. Dagang kaos ya ini mah. Muntah nyaho tongnya nyahoana. Fa'ayna tadhabun. Kullu man alaiha fan. Semua akan binasa, sepakat. Raja-raja mati, rakyat biasa mati, orang kaya mati, nu korupsi, nabak tiang listrik. Di dunia weng 1000, kamu di akhirat. Kalau gak yakin, jangan. Alladzina yu'minuna bil ghaib. Yakin gak ada hari akhir? Walaupun masih gaib, besok ada, tapi yakin gak besok kita masih ada? Bisa jadi duhur terakhir, barusan duhur terakhir kita. Maka, kullu nafsin da'ikatul maut. Kullu azalli musamma. Semua ada masa expire dan kadaluarsanya. Yang merasa gagah, masih muda, sehat, cantik, ganteng, pret, ah. Izrail tidak pernah pandang bulu. Si Olga lompat ke Singapura, yang selamat tina geringna. Yang hidup berarti kan. Ternyata Izrail Jakarta nelfon ke Izrail Singapura, si Olga kadinya tah. Olga wafat. Susi si miliki tim mati, istrinya Tuko yang suka di TV. Jupe pae. Uje almarhum. Epi, encang ayam. Tidak bisa dipungkiri. Itu jatah semua kita. Nyalonkan lurah, lulus. Nyalonkan bupati, sukses. Nyalonkan camat, nyalonkan GKB camat. Calon mayat, calon mati. Cuman yang mistis dari kematian, beda dengan ujian hidup, Pak. Kalau besok, setengah hari ini kuliah anak-anak di kampus kalau ngajar. Setengah hari, nah bager Pak Epi, setengah hari sukan ujian mang, isuk-isuk, jam sakie, tanggal sakie. Tapi gak dikasih tahu jawabannya. Tapi kalau untuk ujian akhirat, dikasih tahu jawabannya gak, dikasih tahu tanggalnya. Maka berlindung setiap sholat. Allahumma ini a'udzubika min al-kabri. Sing tenang ayat tahiyateh. Aku berlindung kepada Allah dari azab kubur. Sing tenang, biar faham. Biar sadar. Dan lahir sabar dari sadar itu. Allahumma inni a'udzubika min azabil qabri. Aku berlindung dari azab kubur. Min azabin nar, dari percik api neraka. Wa min fitnatil mahya, dari kehidupan yang penuh fitnah ini. Melak pare jadi jukut. Melak hade timbul butut. Mungkar macul mangiblut cokot. Ngaji niatan karena Allah lain karena Ustaz Epi GR ya. Jadi nanti hilang keikhlasan. Luruskan niat. Sempurnakan ikhtiar, serahkan selebihnya ke Allah. Ikhtiar, perbuatan, rezeki, kejutan, hanya doa yang berubah takdir. Setuju? Bedanya ujian dunia dengan ujian akhirat. Ujian dunia tidak dikasih tahu jawabannya. Ujian akhirat mah dikasih tahu jawabannya. Cuma yang mistis dan misteri tidak tahu kapan, di mana, sedang apa. Maka saya tidak akan bosan menyampaikan ini. Perhatikan tiga misteri kematian. Menyambut maulid Nabi. Kenapa diutus Nabi? Untuk bisa merangkai, membingkai bagaimana happy ending. Wafat dalam keadaan tersenyum. Husnul khotimah. Ini yang Nabi takutkan. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan kau wafat dalam keadaan tidak sedang berserah. Kergalau, keresah. Keresah, gendah, gulana. Memikirkan sesuatu yang sifatnya fitnah. Dunia ini bukan tempat tinggal. Catat buat quote in the day. Dunia ini bukan tempat tinggal, tapi dunia ini tempat meninggal. Setuju? Ada yang abadi di dunia? Dunia sementara, akhirat selamanya. Orang kaya mati, orang miskin mati, raja-raja, rakyat biasa, jamaah, Ustaz Epi, balik, aing mendoakan aing. Jahil aturek ceramah nak, beres kumaha can beres doakan mati. Ya, Athena kalau tol orang Bojongsong. Tak dikeleman me kualok. Rek itu wae, tapi bening sih sebenarnya. Saya udah pernah sholat berjamaah berkali-kali di sini, tapi ayat tak lihat. Jadi setiap kali datang ke satu tempat, berharaplah. Ya Allah, satu ketika jadi bagian dari tempat itu. Saya lihat gambar Mekah. Allah, kapan saya diundang ke sana? Saya dipanggil. Mendaik nanti tiap bulan ya, gratis deh. Saya dulu pernah muhajirin ikut waktu acara pembukaan pabriknya dapur bebek di sini. Saya berjamaahkan di sini, saya berdoa waktu itu. Dan Allah latif, semua dihantarkan dengan doa kita. Dan didapatlah sambutan yang begitu bening dari orang Bojongsoang melurah. Aciri bening di mana? Katanya gua anak ciharang. Emang Ustaz terbukti Nutrisari gitu? Entong bising bajarkan endorse, nggak saya cihara. Ngantong sekali kali ini. Di pakuat cai, di muhajirin cai, nyanda orang tepir aun, Cina bungkak. Luar biasa. Jadi, illa man atta Allah illa biqalbin salim, hanya yang hatinya bersih yang akan melihat Allah. Jangan ada dengki. Muhajirin itu disambut oleh Ansar. Saya yakin yang di sini bukan penduduk asli. Semua muhajir harus humble, harus senyum manis, absus salam, tebarkan salam, wa'atimut ta'am. Saya habis ngaji habis Jumatan di Masjid Al-Hikmah. Mana Pak Kuat rumah barunya? Masuklah saya berdoa, jadikan rumah ini baiti jannati, rumahku surgaku bagi yang singgahinya. Jadikan jalan hidayah siapapun yang berkunjung. Berdoalah di hari Jumat ini. Yang belum dapat jodoh, ya Allah percepat kehadiran jodohku. Tidak ada hijab doa. Kalau kita tahu posisi waktu, setelah wudu, ketika hujan turun, tong nyen status. Mending pakai ngadoa. Hujan, emang rek mangnyaiteun keun popoean. Terus pake nyen doa. Allahu Akbar, memetik arti menuai hikmah dari hujan turun. Kunaon bojong song banjir wae? Boleh dibongkar? Boba beton. Hak hujan tidak diberikan. Jadi hujana maronok di imah urang. Mestinya pesampan. Ini ada hadisnya, Pak. Kenapa saya cinta Islam? Saya buka Bukhari tentang ashabu adzan. Hujan yang menimpa bumi, Pak Lurah. Ini masalah lingkungan tadi dibahas di Al-Hikmah. La tufsidu fil ard ba'da islahiha. Jangan membuat kerusakan di muka bumi setelah bumi itu dibereskan. Cari nginti lu, cartil, beringin tiga, cicahum ngalur. Itu sudah pila semua. Mestinya hujan menyerap bumi, ninggang beton, nyapalin ke hanap wisata. Maronok di imah penduduk hujan teh. Ah, ngiring monok, ah. Kasur barase. Lomari bararase. Saya kan sering charity kalau Bandung Selatan direndam itu. Rek itu wae, bikinlah program sumur resapan. Bukan alam yang menzolimi, kita yang menzolimi alam. Miceun runtah teu karasa, saurang mah palurah kasusukan. Lamun kali sekian warga, sabojong soang, 70%, 30%, miceun runtah kawalungan, kan korban orang ditu. Layun limu miskola darrah. Jangan membuat kezoliman walaupun sebesar biji zarrah. Kalau saya mah fat of solution, dakwah mah da gampang, tukudu celuungan di masjid wae. Aya runtah hiji asupkeun. Ayah paku di jalan, itu 70 cabang keimanan itu ada di sana. Cuman kesadarannya ada gak? Dan itu bekal kematian. Maka kenapa setelah sholat sunat harus pindah tempat? Tau rata-rata sholat sunat mah, ini sholat wajib pindah tempat. Biar bumi menjadi saksi atas perbuatan yang pernah kita perbuat. Surat Yasin ayat 12, inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu mata qaddamu wa atharahum. Nah, bekas apa yang kau tinggalkan? Saya punya masa lalu yang buruk. Dulu saya DKM, diskotik karaoke masas. Tak canwani make kopiate sih yang disebut ustaz dua kali, ustaz-ustaz. Mending kewe lah ya, kidroknya. Pabelit yang andirip, heh. Keun wae teu udunan. Setiap orang suci punya masa lalu. Orang berdosa seperti kita punya masa depan. Kuota kita berapa giga lagi? Rekituai. Taubat, mang. Bertobatlah sebelum ajal tiba. Karena ajal kita tidak pernah menunggu taubat kita. Mau kemana ini? Mau ke akhirat? Tahu alamatnya di sana. Ewana Google Map. Ke surga. Dijawab ke Ustadz Nuna Google Map. Belok kanan 200 meter surga. Ewana. Harus ngaji. Ini keren nih muhajir ini. Melawan arus. Ini musim kerja. Mestinya makan siang. Tapi kan harus berimbang. Lapar, makan, haus, minum. Tapi kalau hati, nurani, ruh yang haus. Kalau gak ada program kayak gini, jelema tilu bulan teu ngaji, lalintuh. Weh. Coba jelema tilu poe teu dahar, bareng bumi. Sementara hati pun perlu makanan. Makanannya ngaji. Tadi disebut dengan pantunnya, teman surga tuh ya kajian. Kadieu ngaji. Maka mau dibereskeun ame rutin ngajina. Nya, kasege panjang jalan ka pacet, mulai panjang-panjang sehingga buru macet. Ya. Ngaji, ngaji supaya ngahiji. Tah aya gambar curug. Mun ustaz Evi dipoto tunjuk lain ditah ngorong, Bro. Ngorong mah bingkeng. Lempeng asupna, keluar bingkeng mau kotoran. Ngaji, ngahiji, ngahiji mau pahili, papisah mau jadi dua, lurah bahagia kalau masyarakat yang dibinanya, dibawahinya itu soleh. Seperti ini, benar gak Pak Lurah? Bumi ini akan diwariskan kepada yang soleh. Kuma indikasi soleh, ngaku soleh, salah. Ngaku salah, soleh. Gapleh, gaul tapi lah ngaran dirubah jadi soleh, dia dan tukang KTP, soleh kabeh ngaran teh. Kayak hese, sensus penduduk hese. Kalah kuat. Dan indikasi seorang itu soleh, innalladzina yatluna kitab Allah. Dia membaca kitab Allah walaupun minimal. Catat, one day, one ayat. Alif lam mim, seberapa ayat? Tiga huruf. 30 kebaikan. Jangan kau pikir, itu satu huruf, alif lam mim. Tiga huruf, 30 kebaikan. Can, dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Nada bikin sendiri. Nyanyi ge kan? Aya nadaan mangeuna. Mata nu ngaharamkeun musik, aya musik naon? Nada. Aya musik naon? Irama. Teu kaharti tidak semua musik haram. As-Su'ara 227 lihat di ujung ayat. Kecuali para penyair yang beriman. Perlu nada. Bikin nada sendiri. Oh, nyanyi kan geunah mun aya nadaannya. Contoh, tahu bulat payu, karena nawarkeun geuna. Tahu bulat saat tepat. Nah, itu mah jarum coklat. Bayar tuh dalin Quran. Saya suka bikin nada sendiri, kadang baca Quran mungkin tahajud lempeng meh. Alif lam mim. Jika ngobrol jeung Allah, dan memang sholat mah ngobrol jeung Allah. Dzalikal kitabu la raiba fihi. Nada akan terbentuk sendiri. Yang penting tahajudnya kena. Apa yang didapat dari nada yang enak menyentuh kalbu lalu meneteskan air mata kunaon ceri keras teka hati makanya ngaji punten masih banyak nantang geser geser nggak haram duduk di sini juga sunnah nabi itu kalau majelis berapat rapat sok maju maju nggak atau nggak pengaruhanku sistem itu banyak yang masih datang yang like acara ini di IG saya ada 12.000 sok bu maju tuh masih banyak. Mau kabarangan langsung ke hareup ge mau ditenggelan dari Nalajo Dangdut. Nalajo Dangdut langsung ke hareup Aisia. Karang Taruna mana. Sok tafassahu fil majalis. Berapa palurah juga seneng. Sok yang di luar boleh masuk, yang di luar. Dalam hadis Bukhari itu ada tiga karakter orang. Ketika lihat kajian Rasulullah. Ada yang lewat, tidak masuk karena malu. Allah malu kepada orang itu. Ada yang duduk, Allah memberikan pahala sesuai duduknya. Ada yang langsung ke depan, Allah utamakan dia. Sok, ke depan. Itu anak muda, karena resep. Nah, kalau mau cari jodoh yang kayak gini nih. Eh, akhwat. Kalau mau cari jodoh yang kayak gini. Kelihatan muka-muka cariti nih. Cari uhti-uhti. Harapannya indah dong. Kalau anak muda, ganteng, kaya, bersosial, berstrata sosial. Lalu mau ke masjid. Allahnya aja disetiain. Apalagi kita coba. Tapi mun kasep, benghar, gagah, tarah ke masjid, pret, dia cowok PHP. Pemberi harapan palsu, Allah aja ditinggalin apalagi kita. Tantangan jodoh mah nukarya ya. Nuti nyarane kan utihan. Kan nyarane mah geus karolot. Paham, Pak. Kita sudah ujur. Berarti kita cowok tulang lunak. Tapi memudak orang nyarande, Jumatan, kajian, berarti dia cowok tulang kropos. Cowok yang tidak bisa menopang tulang punggungnya sendiri, apalagi jadi tulang punggung keluarga kita, coba. Eta psikologi, iya lelaki, the real man go to Moscow. Lelaki sejati itu yang mencintai masjid. Kalian tuh keluarga Allah. Apalagi kalau menghafal Al-Quran. Maka saya dikutuk jadi ustad, ceng-celengana, palurah, sapuwe saayat. Alif, lam, mim, satu subuh. Besoknya tambahan. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Tidak hanya dibaca. Tapi dilihat artinya tala yatlu tilawatan utlu. Baca ma'ukhiya dari apa yang sudah diwahyukan ilaika kepadamu. Aqimu sholat. Saya dapat ilmu sholat. Sholat khusyuk mah jeung arti. Dalam hati. Kita mau kemana? Mau ke surga? Barada ka surga, iya teh, tong ngomong nyaho, tak benget-benget perindu surga. Walaupun ada surga yang tak dirindukan. Pengen masuk surga? Prek, KBG, haroreang, ini tak. Mau perginya sekarang? Tuh, kadang Ustadz Hula, cilepeng lah. Kita tadi, Ustadz mati, Ustadz Hula. Jaya ke orang itu? Ya? Kan sering saya katakan. KBG hayang asup surga, kan ingat sejarah enggak? Dulu Adam dan Hawa di mana tinggalnya? Kunaon diusir ke dunia? Melanggar. Berapa pelanggaran? Udah ngayang ke surga? Kelakuan baik gitu diterbitkan ke kepolisian. Berarti banyak pelang. Berapa pelanggaran? Hayang asup surga? Naon buka orang jero? Buka kawauhan. Ar-rasli wal murtashi finnar. Orang yang sogok menyogok itu masuk neraka. Rek nyogok saya Izrail. Itu bisa. Sok Izrail mah. Kamari anu pae kan musib kan dibetot gurame. Ku coba. Kelebuk-kelebuk pae. Tong nyalakan gurame. Izrail tukangan ayo siang musib wae. Sorry-sorry lain nyingsenan tukang musib. Mendadak bareng gitu. Musibna imaut nama juga tihela. Misteri sebab, misteri tempat, misteri waktu. Maka perlu lingkungan yang soleh seperti ini. Bi'ah soleh. Keren wafat ker sholat, wafat ker ngaji, wafat ker sujud, wafat ker ruku. Husnul khatimah. So klik lah di YouTube. Kematian husnul khatimah. Keren anu ker sujud. Batur naik deh, tungku. Batur bubar, DKM lah nunuhnya gobrak, mati dalam keadaan tersenyum. Anu kerkiroah di juru, maut. Husnul khatimah, bahagia keluarga si bapak macana, mautnya kermaca Quran, si bapak mautnya kersujud. Keren gak? Bingkai, rangkai kematian yang keren. Karena kehidupan yang sungguhnya adalah hidup setelah mati. Da'iqoh mencicipi. Kalian dihantar ke kubur. Tujuh langkah pertanyaan kubur dimulai. Terpercaya sope maut. Hadisnya sorry. Bukhari. Tujuh langkah kau kalian dihantar ke kubur. Para penghantarmu pulang. Pertanyaan kubur dimulai. Mentak ayah. Nungis nganterkan karunya mundur dia. Karunya. Malaikat terjadi. Ini ada alam kubur teh kuburan. Tong deet logika gaib mah. Kuburan itu bukan alam kubur. Punten agak sedikit dibedakan ya pemahamannya. Kuburan itu bukan alam kubur. Ngeunah pisan anu mautna teh dikubur. Maka Buddha punya keyakinan dibakar saja. Mereka punya keyakinan ada hisab. Makanya kalau mati dibakar biar tidak ada pertanggung jawab. Cuk saha kalau mah kabul we dikumpulkeun deui jagong yang dihidupkan itu jagong mati. Simpenna kebua di cairan, tumbuh, berhujan turun, bojong soang, banjir beres, kan jukut pun tumbuh. Itu kematian. Ini harus ada bab khusus tentang hidup setelah mati, 40 hari menuju kematian. Saya dapatkan banyak hadis tentang kehidupan setelah kematian. Makanya harus ada ibadah. Ya ayuhan nasu ubudu, wahai manusia, kalimatnya am, umum, bukan khos, bukan khusus. Hai manusia, yang bukan manusia tidak hai. Hadirin yang mulia, yang tidak hadir tidak mulia. Ya, ya ayuhan nasu abudu al-Baqarah ayat 20. Wahai manusia, ayo beribadah. Dulu ada tahrim kalau subuh. Ayu urang ariman, kapangeran nurrahman. Pernah dengar nadom itu? Pernah dengar berarti ngeskolot. Urang kerletik ada. Ya ayuhan nasu abudu, wahai manusia. U'budu wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak diciptakan jin dan jun manusia kecuali untuk beribadah. Iya, ibadah ngaji, salat, sedekah setiap detik berkah. Stres, duit loba pangabutuh eueuh jiga pa kuat. Dagang B2, bebek. Ya, pa kuat mah pang romantisna suami ka istri teh bebek. Misalnya kak istri kan ayam, dan istri mah juga ayam. Diauran huut hayam antara dipacokan. kubatur ulah. Kan istri kita gitu. Salah kita kumanehna tepati diurus, di deketan batur, sebredan baturna. Hese move on nepi ka ayeuna. Karunya kanu di sebredna. Enak jadi curhat ya. Matak ibu-ibu tong, nubati ngadar hayam. Kayak sifat tiga hayam. Sok nyebredan batur, nggak deketan salaki urang. Bu saya tanya, salaki itu milik rezeki. Jawab, dari Jumaahan. Salaki itu milik rezeki. Rezeki yakin? Wa mimma razaqnahum yunfikun, kalau rezeki sedekahkan. Ayo ngomong tiga nunya, rezeki, cokot saeutik ku batur ulah. Tah meja tah, tah belajar ka meja tah. Sabra hiji sukuna tah. Makanya bisa berdiri. Kalau suami ingin bisa berdiri hidupnya, beri kaki empat. Hiji nyeuseuh moal capek teuing. Budak sakali ewang. Nu hiji nyeuseun, nu hiji moekeun, nu hiji ngistrikan, nu hiji kanu lomarikeun kan. Nah ibu-ibu mah pret, pret. Rek itu wae. Terus mun salaki mau rek ilu. Duh, dapa egois, Pak. Hese jeung awewe mah. Bener wae. Tapi petik hikmahnya saja. Berarti kalau punya masalah berat, bawa ke perempuan. Perempuan selalu benar. Saya bergaul di dakwah on the street, Pak. Rupa-rupa. Jawara, pembunuh. Wah, nusagala rupa. Tong ditinggali letikna. Cabakan mah gedean. Saya asup ke mamana. Preman. Cing. Mewek. Tadi tarajian. Jika ada masalah besar, kumaha Ustaz menyikapina? Cokotnya dompet. Tinggali foto pemajikan. Nges tenang. Karena ini masalah terbesar saya. Pun panggedena masalah kecuali iya. Saya kan istiqomah. Ikatan suami takut istri kalau di rumah. Tingali atuh Pak nyolotna ka Ahok we ngewa tapi manehna juga Ahok menista Anisa ayat 3. Ustaz tong ngabahas eta. Pokona Ustaz mau diondang deui mun ngabahas eta. Daripada ngabahas poligami mending ngabahas poli pantai Ustaz. Nya sok. Gugu we gugur. Capek, lelah itu karena tidak lillah. Nah, saya dapat itu semua dari Al-Qur'an. Reka marana ieu ka surga. Kata Al-Qur'an, kalau pengen ke surga ya ayuhan nasu ambudu, beribadah. Kasaha ibadahna ka Allah ulah ka oleh. Ai ibadah kudu karena Allah ulah karena oh. Oleh karena jeung karena oleh oh. Kita ke Ustaz Epi kan dia teh. Lain ge, Ustaznya karena Allah we. Namun karena Allah berarti berefek samping. Ustaz Epi efek sampingna keur macul mangih belut. Nah, cokot tong. Keur ngaji disuguhan bebek. Dahar dong, beki mah, munte bungkus. Keur ngaji mangih jodoh, cokot dong. Tanya lah bogoh munte main cokot wae. Aing stres karena cuka cokot, ah cokot. Bu tanya lah bising salaki batur. Ah bogoh tuh main cokot tuh juga kanuti kotok. Beda urusan. Tak orang teh bangsa orang hancur teh Pak karena hatinya enggak tenang. Tenang mah hiji, ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Ingat ka Allah hati jadi tenang. Baca Quran dulu. Eta aya dalilna teh. Rek ka surga teu maca Quran. Tong nyalakeun supir. Rek ka Garut lilir di Cianjur. Da sare na mobilna. Teu baca-baca, leup we. Teu bosen teu orok sare. Hayang disarekeun teh hudang-hudang. Hayang dimandian ku Citeko hudangna. Hirup tong gede hulu bising tasup helm. Kayak karasa hirup mah siata geus diumumkeun di masjid ngaran tah. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Tah berpulang ke mata ke rahmatullah Bapak Lurah misalkan lurah di ditu. Wah, kasepkeun. Tapi ningali lurah asa cahayaannya. Tong atuh teuing Bapak Lurah disebut asa cahayaan teh. Sok aya kabar isukna. Lurah jadi wali kota, amin. Wah, sok berburuk sangka. Ya. Dunia sementara, akhirat selamanya. Berapa persen orang yang berpikir mati enak? Berapa persen bandingkan dengan orang yang berpikir hidup enak? Pada dunia sudah dijaminkan. Jodoh sudah disiapkan. Cuman layak gak kita mendapatkan jaminan percepatan didatangkan apa yang sudah Allah jaminkan? Maka wajib ikhtiar pun perintah Allah. Ya ikhtiar supaya ke surga ringan. Kata Nabi, man sahalahu tariqan ilal jannah, sikapnya salahu yaltamisu tariqan ilal ilmi. Dimudahkan, ringankan, yuk bisa ke masjid ringan kaki walaupun dalam keadaan banjir, air tergenang. Itu kusaha ya teh. Ku Allah. Iman aman. Hujan turun menimpa bumi seperti apa tadi diharap. Mun cayana nyerap ngajina teu mineng tapi sami'na wa ta'na diamalkeun ngajina ngajini teu ukur ngajigjrig. Kan kebanyakan ibu-ibu ayeuna ngajina ngajigjrig. Buru sa Ustaz Epi, wah cenah naon? Ustaz. Hayang maot keur dipoto. Pek sugana jadi kaper Yasin pek. Terus ngegeletah. Ustaz hampir kaletak. Saing teh moal, moal, moal. Ngajuru dipoto. Nyen akte dipoto. KTP dipoto. Sagala dipoto. Naon? Dagang letah online. Muntah gitu. Beban kepalanya berat ibu-ibu itu. Nabi kadengdek dipotong. Pahami ya, mereka butuh sandaran. Kenapa bu? Indah, indah mah tai orok. Hati indah di luar. Tenanaon mangga isma syita. Painna kemayitun man etam isi ngot ker gigi tuan. Ker ngorong maut. Kulingis ngorong. Ini harus membingkai kematian husnul khatimah. Di dalam doa, Epi meminta, ringankan langkah ini. Kamu udah capek ngudag dunia? Ngudag-ngudag bayang-bayang? Tewak hese, jagoan cicing, urang gerak, manena gerak, leuwih jangkung tibatan urang, bayang-bayang tuh. Sah, sujud ah. Atau berbalik, tinggalkan masa lalu. Walaupun berat sih, moving on teh, jika ninggalin spionas sewaktu-waktu. Gitu. Bawa ke Allah. Iya kana budu wa iya kanas. Jaminan sudah jelas. Hasbunallah wa ni'mal. Ni'mal maula wa ni'man. Ini gak apa rumus nama. Praktekin mah. Allah dulu, Allah lagi, lagi-lagi Allah. Lebih baik kehilangan sesuatu karena Allah. Daripada kehilangan Allah karena. Sok gerak. Ke Allah kendai kabeh. Ke satelit kendai kabeh. Biar jaringan tidak terganggu, tidak bentrok sinyal. Mau kecepatan, mau percepatan. Percepatan beda dengan kecepatan. Lebih cepat daripada kecepatan. Allah bisa tuh mere langsung. Bisa. Awas nyebut tuh bisa nyebut Allah lumpuh. Ngan pantes, layak, payus dikasih langsung sama Allah. Ibrahim diberikan bonus. Api menjadi dingin bagi dia. Laut terbelah bagi Musa. Karena tauhidnya benar. One finger tauhid mutmen. Kud huwallahu ahad. Allahus. Ibu kalau sudah tidak ada bahu untuk bersandar. Masih luas bumi bersujud. Jadi mengkeung ku salaki, melang ku suami, geus tong dicarekan suamina, sedekahkeun turuy ngomong. Ya Allah, salaki abdi ya Allah. Seta ta. Apa teh salaki abdi ya Allah? Mun apa teh gawe. Nu mana cek Allah teh eta nu museup wae. Parabkeun ya Allah ka gurame. Di dalam doa, Epi meminta, apa yang dimintakan? Ringankan langkah ini, Allahumma yassir wa la tu'assir. Rabbi srahli sadri wa yassir li amri. Mudahkan urusanku ya Allah, karena kematian adalah urusan. Untuk melangkah menuju ridomu, di sisa hidup ini, muhasabahnya berapa lagi giga kuota usia kita? Ku sadari selama ini, naon wae Epi. Wah, segala dicoba. Ku sering jauh meninggalkan dirinya. Bukan sholat yang menyebabkan kamu sibuk. Tapi kesibukanmu yang menyebabkan kalian lalai dalam sholat. Fawailul lil musalli. Sedangkan maut pasti datang. Tanpa mengenal waktu. Sepakat? Tuntunlah kami di sisa hidupku. Sebelum datang ajalku. Ini kepanjangan dari syair. Bagaimanakah bila saatnya waktu terhenti tak kau sadari. Dunia dipeluk, didekap, coplok, gue nges maut mah. Balik make boe, nyage loba gamis. Kendaraan keranda, nyage koleksi mobil na loba. Kaplingnya 2x1, jamnya ditinggalkan karena tidak bisa membeli waktu walaupun punya koleksi jam. Punya duit investasi di bank yang kita investasi ketika sakit operasi beli darah ke PMI, darah can datang nyawa melayang, bisa teater darah dimandikan kemudian kita hidup lagi. Ini hikmah. Maka kita akan dihijrahkan, muhajirin, para pelaku hijrah. Ya ayuhan nasu abudu, ibadah, ya masjid kernaun dijian gede-gede. Kusikna ti abdi, batuna ti abdi, menara na ti abdi, amplina ti abdi, speaker na ti abdi, kursi na ti abdi. Hayya 'alas shalah. Itu datang. Dia sudah menghina, menganggap masjid pasaran. Sok pasaran. Keranda, busina ti abdi, papana ti abdi, kayana ti abdi. Bapak, sagala ti bapak, mangga bapak ngararisan, sia. Jadi bukan fisiknya pak, ruhnya. Nah ini ruhnya. Maka saya bikin Mars Masjid. Rumah Marsna. Di sini rumahnya Allah, tempatnya seluruh umat Islam. Sepakat? Masjid jadi kosong gara-gara ima Persib, ima Persita, ima Newcastle United, NU maksudnya. Ya Muhammadiyah, aing banget. Saya buka skat. Saya mah budak pang, budak baraongnya ke masjid ke minimal. Usum sholat, ayat satu sahab. Karena dalam Islam, hitungan tauhid, satu tambah satu itu bukan dua. Seperti layaknya hari ini, satu aku, satu kamu kan kita. Satu tambah satu dalam sholat, 27 pak. Setuju? Jadi perlu loba batur, cuman hilangkan kedengkian. Bagian bainahum, bukan perbedaan pendapat yang menyebabkan perpecahan, tapi kedengkian. Nuhiji kunut, nuhiji enteri, wuh. Nuhiji utek-utekan, nuhiji ngusap banget pas ya. Kunawan ngusap banget, liur nih ngaricuruk siya utek-utekan. Halo, eta mah koidah, lain akidah, cicing. Udah diem, diem, diem, sok ame harampang. La ilaha illallah, payah dua nana. Rek itu mah, ya masjid, baitullah, rumah Allah tinggal di Arab. Barareda, kalem, baik bertawab sama-sama. Karena semua akan pulang ke Allah. Maka ya ayuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi rabb alladzi khalaqakum, yang menciptakanmu yang tidak ada menjadi ada, khaliq makhluk. Walladzina min qablikum, orang-orang sebelummu pun Allah ciptakan sama seperti kamu. Cuma Allah berkemampuan menciptakan manusia tanpa ayah, tanpa bunda bisa Adam jeung Hawa, tanpa ayah bisa Isa jeung loba. Nya. Oh, bahkan nu juga Isa boga budak eueuh bapaan. Ayah ngante balik. Ada indungna ayah bapana urang. Holakokum mingkoblikum la'allakum tatakun. Tujuannya satu. Wattakullah. Cek khotib Jum'at tadi. Usikum wa nafsi bittakullah. Ya Yohanes. Ittakullah haqqa tuqatih. Wala tamutunna. Mawatnu Allah. Ulawaka mawat. Wala tamutunna. Jangan dulu wafat. Ila wa antum muslimun. Sebelum kau berserah. Jadi masalah itu diserahkan, luruskan niat, perbaiki ikhtiar, serahkan. Bukan berarti Allah tidak memberi, tapi itu bisa jadi bukan yang terbaik. Maka ketika punya harapan lalu diputuskan oleh harapan yang kita usahakan dan tidak diberikan, itu kebaikan. Bisa jadi itu cara Allah mengistirahatkan dari cinta yang salah. Setuju? Dan Allah punya stok kebaikan, dekati aja Allahnya udah selesai. Maka siapa Allah yang harus disembah supaya kita bertakwa? Terangkan alladzi ja'ala lakumul ardo firasa wassama'a bina'a wa anzala, langit sebagai atap rumahku dan bumi sebagai lantainya. Sok para ke ibadah pindah tempat nu tadi teh, biar bumi menjadi saksi atas pengabdian kita kepada Ilahi waktu di bumi. Ya firasa wassama'a, diberikan rizki berupa hujan. Maka kalau berhujan enggak doa, Allahumma ij'al shoiban nafi'an. Tidak hanya doa itu, sok segala hajat. Rahmat sedang diturunkan. Ya Allah, jadikan hujan ini manfaat, tidak menjadi laknat. Bojong suang minang kaki im, kake eum punten. Eta kunaon, Kiai Ngaji Candahar teh. Kake eum jadi kaki im ya. Seueur beton, Pak. Banyak sampah. sumpah, banyak sampah. Maka ilmu pun akan seperti itu. Ketika Rasul diutus dengan maulidnya, punten ini agak diruruskan ya, Tabligh Akbar menyambut maulid Nabi. Arti kata maulid tahu enggak? Maulid itu milad, milad itu lahir. Kullu mauladu yuladu ala fitrah. Setiap apapun dan siapapun bayi yang lahir itu fitrah. Pertanyaannya, ini eksakta keilmuan. Aipas Muhammad Rasulullah lahir sudah menjadi nabi belum? Berarti memperingati kelahiran orok nungarana Muhammad. Sejarah menyatakan diangkat jadi nabi berapa tahun? Tatidinya amun ada. Tapi tenanaon lah. Minimal ya pengajian jadi tahu kebongkar. Jadi yang berat dari muludan itulah sampai melidan. Apa melidan? Kedua. Muludan tiap tahun tapi masjid kosong. Muludan tiap tahun subuh tunuh, duhur ripuh, asar hoream, maghrib tiris, pabelit yang dudiah terbalik, isah haradang. Ayo nabi gitu tuh punten. Maulid dek dicepret saya tiga kumulidan. Ayo nabi pernah tuh sholat parduna di imah. Jawab atuh ngobrol dengan angkot. Pernah tuh nabi sholat parduna di rumah. Ada gak satu riwayat? Tongfong muludan itu nyunah mah. Nabi itu gak pernah sholat wajibnya di rumah. Sunnah dibanyakan di rumah. Tahajud, duha, di mihrab, dari mana nempel aja masjid. Ini sok muludan mah kudu paham muludan teh kenaon untuk mengikuti nabi wa ma arsalna kami rasulin illa liyuta'a bi idnillah. Tidak diutus nabi, dilahirkan nabi kecuali diutusnya itu untuk diikut. Tah dina muludan mah nu beratna teh kieu Pak Ustaz. Cik mengis muludan sanggup teu nanya nu ngewa mere nu koret. Da sifat nabi mah teu saruhana. Diciduhan malik nyiduhan teu. Kitu numpang berat nanti na ngaji tadi ngaji brut ngaji jrig ngaji herek ngaji niskan ya lobana ngaji brut darah rebat ya. Maka siapa Allah ketika Allah mengutus rasul itu ibarat hujan turun ke bumi diutus dengan Al-Qur'an dicahayai dengan matahari disinari Al-Qur'an itu an-nur tercahayai tidak. Ketika hujan turun ke bumi tergantung tanah yang dihujaninya. Tanah pertama nyerap tanah Lembang. Di pelakan anahon gak jadi. Mudah-mudahan orang Bojongsoang siapapun ustaznya selalu diamalkan ilmu yang bermanfaat. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an robbi jidni ilman warjukni fahman. Allahumma manfa'na kan doa mencari ilmu gitu. Ya Allah manfaatkan ilmu yang kami dapat walaupun sedikit. Teta mah berarti jenis tanah nu diciptakeun pake nyieun urang ku Allah teh urang tinu taneuh anu bermanfaat menyerap ketika rasul diutus ilmunya diamalkan. Nyunah hirupna nyusun ngeunah. Nyunah. Ayat tanah kedua Bojong Soang di jalan teh urang keur ngiuhan sisi jalan aya motor ngaliwat. Srot kanu beungeut tanah tergenang. Tong dikiihan. Nabi melarang mengencingi tanah air yang tergenang. Kihan juga tahu bulat nggak golak gitu, nggak budak, berwes, berwes, berwes. SMA penelitinya disertasinya punten, punten-punten tapi emang harinya metetuduh. Saya bisa membedakan ini masih virgin atau enggak. Dengerin aja pas pipisnya. Oh virgin. Amun sawios om sekawin. Iya mah kiih kan lo cahai. Oh, itu ngelain Islam ya tak. Maka saya sakit hati ketika Islam dituduh teroris. Kenapa ada hadis yang tadi sohih. Tidak boleh mengencingi air tergenang. Cahai wae temenan kiihan komo dibom. Ayo urang mah baturan gedinya. Serot! Bur! Nyak, mau ngaliwat karena tangkal tejeh tangkana. Resep mau ngali batur menderita. Hup, ngasih hijrah mah tong gigit Tuhan. Tong bawang wae. Mengencingi air yang tergenang. Oh. Air tergenang apa hikmahnya? Dia rajin ngajinya. Tapi ilmunya tidak menyerap gitu. Yang ada dalilan batur. Ka masjid, ka masjid, ka masjid. Aimane, berapa tara kagoda kunu ka masjid. Berarti dia calo. Kan cai nu tergenang mah. Kumbah mobil, mengges mengbal, dikumbah ku cai eta. Kan gitu kadang sakapung mun mengbalna di leuweung, di gunung, di inum, asal herang, namper gitu. Maka gak boleh mengencingi. Rahmatan lil alamin teh gitu. Nabi pernah gak mendolimi sesuatu? Nabi melarang mematahkan tangkal keren muludan. Oh, Nabi diutus teh kerki. Lupa rahmatan nu katilu hujan turun teh lewat teh. Tumbuh sesuatu di tanah itu tumbuh. Naon? Lumut. Bagaimana nasib kita kalau menginjak lumut? Tisereule. Ngomong jika nu bener tapi menyesatkan. Ngaji tara tapi ngomongnya jika nu bener. Eh mana teu salat? Salat, salat. Tapi aneh salat mana mah? Duha make kunut. Subuh kabarangan. Cukan teh aliran anyar. Kamari salat, ayeuna henteu. Salat Daud. Riweuh. Siapa subuh kaberangan, asar kaburitan, ngajawabna teh sagilek teh, peperiheun asar kaburitan atau subuh-subuh kaberangan. Riweuh. Islam riweuh. Nah, kalau dikonversi ke jenis tanah, ini jenis tanah yang ketiga. Ketika hujan turun, ayat tanah angin apa? Cadas. Gitu. Teu menyerap. Ngaji tara. Ya, tara kagoda kunu bener we intina malah. Ya. Tah, pertanyaannya muhasabahnya. Cik, ketika masjid ada, adzan berkumandang, kajian dibuka di mana-mana, lalu hati kita ternyuh tidak? Ngadengekeun diuk, mendengarkan terlebih mengamalkan. Kira-kira ketika Rasul diutus dengan mauludan yang diperingati tiap tahun, setelah Rasul diutus, cik urang ngikuti Rasul teu? Awas. Ulah jadi bangsa yang suka memperingati, tapi sering diingatkan. Geus teu bisa diingetan ku ayat nu tersurat, ku ayat nu tersirat, ku banjir, ku gempa, ku bencana alam, apapun lah. Nauzubillah min dzalik. Maka rek itu, ayo rencanakan kehidupan, kuatkan iman, takwa, ukhuwah, wallahu a'lam, kapan kita mati. Ikuti Nabi, karena yang jadi pertanyaan di alam kubur, Pak, di bejaan yang sahih ya. Anu man robuka wa imamuka mah geus berlaku, geus bocor. Geus diharapakeun. Ieu nu hade mah satu pertanyaan tapi kenu ngajawabna lain ieu. Karena akan datang hari mulut dikunci, kata tak ada lagi. Akan tiba masa tak ada suara bisu dari mulut kita. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Pertanyaan kubur satu, Pak. Ma ilmu ka bihadzal rajul, kaitan dengan mauludan. Apa pengetahuanmu tentang lelaki ini? Itu tafsirnya Muhammad Rasulullah didudukan di alam kubur itu. Diperlihatkan kepada kita, kamu beriman gak kepada orang ini? Kamu tahu gak siapa orang ini? Sejaman tidak akan bisa menjawab, kan ini yang sudah kaku. Bisu, gagu, seperti Abu Lahab, nyage emangna. Menyahu etate Muhammad. Tapi kita akan diberikan pengetahuan dengan kita, berlaku, beramal, mengikuti dia. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. La ilaha illallah Al-Quran, Muhammad Rasulullah yang paling paham kepada ayat itu. Jadi kudu sunnah, ngikuti tetakdirna jika Nabi. Tak iya nungan jawab teh. Mengambil kebijakannya seperti Rasul. Maka para pengambil kebijakan, para petinggi, tolong kalau mau mengambil kebijakan di meeting apapun, wudu dulu. Biar kebijakannya jadi kebajikan, tidak kebajakan. Karena Rasul diutus bagaikan hujan yang turun menimpa bumi, kita diciptakan dari tanah, urang teh tanah. Usah nyaho di mana urang tinu tanah? Cek iblis. Ngapain gua mesti sujud ke Adam yang diciptakan dari tanah di Al-Quran gitunya? Berarti teh orang tanah. Apa pesannya dari kisah barusan? Hirup tong sombong, orang teh tanah. Dulur jeng coet ke. Jeng kenteng ke. Jeng ceng-celeng ke. Mata ibu-ibu mun ngarenos tong tarik teh. Dulur eta teh si Ucun ni tega ini. Mun bisa ngomong mah. Cik make perasaan pri ketanahan. Mentang mun jelema geus diciptakan jadi jelema mong adan cicing mana teh jelema bata. Dan cicing mah bata, bata mantra ka mana? Kenteng kitu cik atuh taneuh. Mana teh bakal balik deui ka nu taneuh dina salat disuruh melihat tempat sujud. Artinya perhatikan tempat kembali kamu. Rek ye wae rup teh. Maka pertanyaan kubur itu satu, ma ilmuka bihadzal rajul, nanti tangan kaki yang menjawab. Kenapa ada milad Rasul? Supaya ingat diutus Nabi teh ke diikuti. Tangan jawab teh cek leungeun Muhammad Rasulullah yang mengajarkan aku takbir seperti ini, ruku seperti ini dan amalan yang lain mengikutinya. Maka diasupkan karena rukun iman. Rukun ke, apa iman ke Allah, iman ke kitab Allah, iman kepada utusan Allah terakhir Muhammad Rasulullah. Maka menyambut Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tuh nya doa diijabah tadi mah hujan enak macaan. Allahumma ij'al sayyiban nafi'an. Jadi Allah tuh enggak tidur, tahu. Cuma luruskan niat, perbaiki ikhtiar. Penutup, rek make rumus nu mana ya? Rek min kali plus, rek plus kali min, rek min kali min, rek plus kali plus. Efeknya akan berbeda. Min kali plus sama dengan min. Niat ngajahat, cara ngajabat, Tadinya suka kaya jadi suka miskin karena korupsi. Teu bisa balik karena no panto. Teu boga panto. Atau plus kali min. Niat benar, cara salah, salah. Niatnya geus karena Allah, tapi caranya mah karena sorangan. Salat subuh teh standar wae, dua. Teu jenuh, genep artinya. Cabok gede KM geus. Ya. Niatnya geus benar, dua wae alus komo genep teu bisa. Aya deui nu gentle mah. Min kali min sama dengan plus. Mun niatnya jahat, cara nage kudu jahat. Bener, eta teh pak polisi penjahat. Tewa. Nah, yang kita bingkai dengan maulid kita hari ini dari ayat ya ayuhan nasu ubudu rabbakum alladzi khalaqakum waladina min qablikum la'allakum tattaqun. Kehendakna alladzi ja'ala lakumul ardo, yang memberikan fasilitas bumi, langit, dan hujan sebagai rezeki. Allah minta fala taj'alu lillahi andadan, hiji tong musyrik. La ilaha. Fala taj'alu lillahi andadan, tong loba tandingan. Mun teu ku aing ieu masjid tah, tihangna ti urang tah. Kipasna ti urang, cek memerena teh ai urang ti saha. Urang kusaha, urang menang saha. Saha kan sok ceuweungan ngabudak Persib. Persib nu aing heueuh, Maung Bandung nu aing heueuh, aing nu saha caricing. Nu Allah teh heula aja meng bae salat heula mang, sing dijemput Izrail. Sieuneun dikitukeun sarolat ehna teh. Hal kitu we dakwah. Bawa deui ka Allah, dakwah ila Allah mah kitu. Ingetkeun ka Allah, Allah dulu, Allah lagi-lagi-lagi ah. Allah. Mesti ini rumah Allah. Ke masjid lah sebelum dikemasjidkan. Setuju? Sok, gara subuh bakal pinuh jika kia. Sok. Saya mah yakin ke subuh bakal pinuh jika kia. Tercekap ku amin, datang deh jika kia. Amin, amin. Saya mah. Ganti ngarana amin lah. Datangnya. Niwatir subuh teh si abah deh, si abah deh. Ngeskarunya sorana ngesrek beak, ngeskolot, rek pangsiun, cita adan ini. Terputus-putus adana. Allahu Akbar. Allahu Somad, dages pikun. Atuh masjid teh pinuh kuna ngontrong. Saha eta nu adan ganti ku sia ku brak ngora. Tong monoton kolot deui, kolot deui dua jajar, dua dijajar-jajar, sajajar imam, sajajar makmum. Bari pemain lama hungkul. Anu tahrim na oge bari ngagoler tukangan mimbar kieu da yakin jam 3 mah moal anu datang atuh ngagoler rek. Alhamdulillahilladzi ahyana badama matana walih nusur. Peringa goler komo hujan gede mah. Kaum muslimin wa muslimat, jam di masjid parantos ical. Atuh pinuh masjid. Kunu neang, neang jam nu leungit dari sholat matara. Mata kudu aya improvement, kudu ada terobosan. Tad barudak mah kareren, barudak asuhan saya mah. Tad adan teh nadana kiwae mah teu datang. Sok boga tuh terobosan cicing lah. Tapi Ustaz bersiap tanggung jawab sok. Yang penting aya perubahan. Adan, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sakitu we pesertana teh. Pas adana dirubah ku adan Malaysia mah pinuh. Hayya 'ala shalah. Hayya 'ala shalah. Ayah lalfalah. Oh, lurah datang. Bin Mas, ayah. Karang Taruna hadir. Rek naon, rek sholat, gatara. Rek nyarekanu adan. Nah, si adan juga gitu. Cina. Pak, sorry adan saya salah. Kan unik, ku adan salah mah bapak datang. Ku adan bener mah bapak terdatang. Jadi salahnya nu mana, pak? Nah, baru udah kurang. Jujur, bener. Isuk ganti deui nadana eudeuk tar dibalikeun isuk mah hayang lal palahula hayang lal palah hayang lal salah sia eta dibalik adan geus diganti kitu cenah memang pemain anyar geus diganti sia salah aya deui nu panjang teuing nadana teh syahadu an la ilaha illallah asa ponok-ponok. Mata kudu ngaji teh amenahan ilmu. Siapa tong loba rekayasa na ibadah mah. Wa bizalika umirtu amalkeun anu diparentahkeun. Maka kunciannya sadar. Kullu man 'alaiha fan. Semua akan binasa. Undur makola, ulah tandur mankola. Tong sibuk seragam, tong sibuk ku baju. Seragam boleh berbeda. Kita tidak suka pakai seragam. Tapi ayo kita seragamkan. La ilaha. Untuk penutup, saya punya himne masjid nih. Biar muhajirin tetap bertahan setiap waktu sholat itu seperti ini. Di sini rumahnya Allah, tempatnya seluruh umat Islam. Jangan ada sekat. Rapatkan semua barisan. Terus sholat kitanya imam. Luruskan dan rebonding. Luruskan dan rapatkan maksudnya. Rapatkan semua barisan. Tegakkan Quran dan sunnah. Amin nyusun ngena. Mari bersama memakmurkan masjid. Dengan apa? Dengan sholat kita dan kajian ilmu seperti ini. Di sini tak ada kaya, jangan ada kesenjangan sosial. Nuboga daharin bawa ke masjid. Boga itu bawa, biar ke makan kok ahli ibadah jadi takbir jadi ruku. Yang miskin adalah sama. Lepaskan semua kepentingan yang ada kepentingan Islam. Back to rap. Mari bersama memakmurkan masjid dengan sholat kita dan kajian ilmu. Selesai urusan. Pinum pak, di mana pak? Kemarin Kuningan itu hampir 16.000 teka wadahan pada hari kerja. Budak moralin unik nanti. Biiznillah, jangan merasa bisa. Ku Allah dilalembutkan hatena. Apa jawaban mereka? Kenapa kamu di masjid, nggak di tempat hiburan, di mall? Kiamat sudah dekat Pak Epi. Yes, cas. Jawabannya sarua. Ternyata jawaban nurani. Rekiwai. Hari ini aku temukan tuk tentukan jalan hidupku. Mereka mana ya? Ternyata sadar gak sadar, tak terasa waktu berlalu. Waktu terus melaju dan berlalu, detik terus bergulir, masa terus berjalan. Ku penuhi dengan dosa mista yang selama ini menyelimutiku. So, nyeri awaknya, muntahnya dosanya. Sana candi wadulan ku orang. Langsung update status OTW tahajud. Prank. Di like ta, ngalai kebohongan, berintah tahajud nama. Hari ini aku temukan, terima kasih Allah dapat hidayah. Tuk tentukan jalan hidupku. Selama aku masih diberi umur yang panjang. Kuota, kuota, kuota. Berapa giga lagi? Maka bersilaturahmilah. Biar dipanjangkan umur, diluaskan rezeki. Kemana Ustaz dia sisa kuota dimanfaatkan? Allah adalah Tuhanku. Muhammad adalah nabiku. Al-Quranlah kitabku. Islam adalah agamaku. Itu bukan musuh Islam. Islam selamat, iman aman. Tak ada kata terlambat untuk bertobat dihadapnya. Bertobatlah sebelum ajal tiba. Karena ajal kita tidak pernah menunggu tobat kita. Selama aku bernafas, kulun nafsin da'ikotul maut. Selama aku bernafas, Allah kan selalu di hatiku. Karena yang dipanggil Allah nanti, ya ayat Tuhan nafsul mut. Wahai jiwa yang tenang. Maka penutup, apapun yang kita inginkan, minta ke Allah. Ud'uni astajib lakum. Sampai saya baca di Nasihul Ibad, nasihat para hamba itu Imam Nawawi, ada satu hadis keren, hayang dahar wae menta wae ka Allah. Komo jodoh mah gede ting, hayang dahar wae menta ka Allah. Ya Allah, abdi hayang bebek, pagu jempa kuat. Asli ding, wani diriumkan. Saya mah setiap ceramah sok ganti baju. Tuh beli pak, endorse, oh endorse. Saya dinobatkan jadi cowok ambasador. Ustaz resep cina topiknya, pakuat rek merek, sok atau ame gonta ganti. Jadi Allah dulu, nanti Allah yang selesaikan. Jadi rumusnya kayak, cukupkan ibadahmu kepadanya, nanti Allah cukupkan. Benahi urusan akhiratmu, nanti urusan duniamu aku benahi. Karena dunia sudah dijaminkan, akhirat yang belum ada jaminan mah. Setuju tidak? Kenapa jadi stres begini? Ini penting tidak? Saya yakin belum pada makan siang nih. Terbukti terlihat tidak siap menerima kenyataan. Kaseke panjang jalan ke pasar, watir mun dipanjang-panjang katingali ngeselalapar. Kacis itu beli kopea, sakit tu WA. tomat putri tamat euy. Ustaz mendingan sakudung jauh-jauh mah macetan enggak bojongsang trik. Kalau ada sumur di ladang boleh kita menumpang mandi. Nah aja ceramah nanti dipanjang-panjang ame di ondang deui. Aya terakhir. Jadinya, Pak, dah tadi dimimitian papantunan atuh. Nah, Ustaz tuh panjang kasih situ kasih pondok, kasih panjang. Papangihna di Cisitu, rek pondok, rek panjang. Apal amplop nama ngasak itu. Yuk doa yuk, biar kita husnul khotimah dan tetap dalam frekuensi hijrah. Semoga wafat dalam keadaan mutmainnah. Dalam keadaan tenang, disebabkan ingat ke Allah. Allahumma. Ya Allah. Ini. Aku. As'aluka. Memohon kepadamu. Bihusnul khatimah. Wafat dalam keadaan husnul khatimah. Wa na'udzubika. Dan kami berlindung kepadamu. Min syu'il khatimah. Dari kewafatan su'ul khatimah. Allahumma salli ala Muhammad. Ya Allah, sampaikan salam kami kepada Nabi kami Muhammad. Allahumma, ya Allah, nawir kulubana, cahayai hati setiap kami, binuri, dengan cahaya, hidayatika, petunjukmu, kama, sebagaimana, nawartal ardo, engkau cahayai bumi ini, binuri, dengan cahaya, samsika, mataharimu, abadan-abadan, selama-lamanya. Birahmatika, ya arhamar rahimin. Rabbana, atina, fid dunya, hasanah, wa fil akhirati, hasanah, wa kina adzabannar. Ini Jumat Mubarak, semoga dengan kehadiran siapapun yang hadir di sini, yang belum dapat jodoh, Allah percepat kehadiran jodohnya. Yang punya hutang, Allah lunasi hutang-hutangnya. Yang berniat haji dan umroh, Allah pergikan tahun ini. Yang rumahnya belum beres, Allah bereskan. Yang apapun hajatnya, Allah ijabah. Setelah lewat asar nanti, perbanyak salawat. Karena ada janji Allah yang mutlak sebenarnya. Dan siapa yang banyak salawat, apapun hajat. Semoga semuanya akan indah pada waktunya. Dan semoga kita tidak diberi umur panjang. Wafat dalam keadaan. Aku lukali hada wa astagfirullahaladzim walakum walakum minkum. Mohon maaf atas kekurangan.